Abuya Mundawali Al-Khalidi adalah pimpinan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang lahir pada tahun 1917 Masehi. Beliau pernah berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki, seorang ulama di Mekah, murid dari Said Abi Bakar Syata, pengarang kitab I'anatut Talibin. Semua daya di Aceh sekarang merupakan cabang yang memiliki sanad ilmu kepada beliau. Murid-murid Abuya Mundawali sangat alim di zamannya, seperti Abu Tanoh Mirah, ahli ilmu usul fiqh, Abu Aziz Samalanga, ahli ilmu mantik, Abu Kemala, ahli ilmu tauhid, Imam Ash'ari dan Imam Al-Maturidi. Tidak diragukan lagi kalau Abuya Mundawali memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan ketinggian ilmu Abuya sangat jelas seperti matahari di siang hari. Saya pernah mendengar Abu Syekh Hasanul Basri, pimpinan LPI Mudi Masjid Raya Samalanga, mengatakan penjelasan atau tahqiq kitab kuning Abun Aziz Al-Mantiki berada 10 derajat di bawah tahqiq Abuya Mundawali. Abu Syekh Hasanul Basri mendengar perkataan ini dari Abun Jinib, ayahanda Ayah Sob atau Tusob. Abun Jinib merupakan murid Abun Aziz dan juga murid Abuya Mundawali. Berarti bisa kita fahami bahwa ilmu Abuya Mundawali sangat tinggi sekali. Dan dalam tulisan Abu Kemala tertera bahwa ketika seorang ulama Hindia berkunjung ke pesantren Abuya dan mengikuti pengajian kitab Tuhfa pada Abuya, lalu ulama tersebut berkomentar, "Saya telah mengelilingi negara-negara Islam di Asia Tengah dan Asia Tenggara, dari Pakistan, Mesir, Makkah, Madinah, Yordania dan Malaysia. Namun belum pernah mendengar pembahasan kitab ini setinggi pembahasan yang saya peroleh di pesantren ini. Pada akhir tahun 2012, saya bersama kawan-kawan dari Mudi Mesra menjalankan misi dakwah ke Sebulus Salam melalui salah satu sayap dakwah LPI Mudi Mesra, yaitu HAMAS, Himpunan Antar Mahasiswa dan Santri. Di sana kami menetap di Dayah Minhajus Salam, yaitu Dayah Perbatasan di Sebulus Salam, pimpinan Abu Syah. Pada suatu hari, beliau sempat berbagi cerita kepada saya tentang salah seorang ulama terkemuka di Mandailing Sumut, pendiri pondok pesantren Mustafawiyah, yaitu Syekh Mustafa, yang merasa kagum dengan ketinggian ilmu Abuya Mundawali. Syekh Mustafa merasa heran dengan berita yang tersebar bahwa di Labuan Haji, Aceh Selatan, ada seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, yaitu Abuya Mundawali Al-Khalidi. Syekh Mustafa yang sangat lama pernah mengajar di Masjidil Haram belum pernah menemukan seseorang yang sangat tinggi ilmunya seperti Abuya Mundawali yang beliau dengar dari berbagai kabar. Akhirnya, untuk menghilangkan cahaya bintang kekaguman yang terus bersinar dalam pikirannya, maka Syekh Mustafa berangkat ke Aceh untuk berjumpa langsung dengan Abuya. Tiba di sana, Syekh Mustafa langsung mengikuti pengajian Abuya Mundawali bacaan kitab Ghayah Usul, yaitu salah satu kitab monumental Abu Zakaria Al-Ansari dalam ilmu usul fiqh. Syekh Mustafa melontarkan puluhan pertanyaan semenjak pagi sampai duha kepada Abuya Mundawali, dan dengan mudah semua pertanyaan tersebut dijawab oleh Abuya. Setelah itu Syekh Mustafa kehabisan pertanyaan, maka giliran Abuya bertanya kepadanya dengan hanya satu pertanyaan. Syekh Mustafa tidak bisa menjawab dan lalu beliau pingsan sampai duhur. Kemudian ketika Syekh Mustafa mau pulang, beliau mengatakan haza fauqa ma yuqal. Maksudnya Abuya Mundawali ketinggian ilmunya melebihi apa yang telah dikabarkan orang. Abuya Mundawali meninggal dunia pada tanggal 11 Syawal 1381 Hijriah, bertepatan dengan 20 Maret tahun 1961 Masehi, tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hari Selasa, dan dikebumikan di Komplek Dayah Darussalam Labuan Haji. Beliau meninggal dunia dalam usia yang masih terhitung muda, yaitu 44 tahun. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya beliau berumur panjang, pasti sangat banyak ulama di Aceh yang lahir dari didikan beliau. Namun, yang pasti itu semua ada hikmahnya yang tidak kita ketahui. Allah mengambil beliau kembali di saat umurnya yang masih muda. Semoga sedikit banyaknya keberkahan beliau mengalir dalam dada kita semua. Amin ya rabbal alamin.